Sebenarnya orang sabren ngungkulung bae suarane. Biasane bakane manuk sok ngungkulung itu lo karena tamu. Nang suta Jawa ute wis diisi nang sirah. Sampun pak. Iya nang dakon gak pada bae umat perlu dipelihara ya. Kaping lorone sutaku ya kudu uruning sifat anggaungu atau tata tertib. Nah, sebab berusaha kubeli cukup nang gede neba esira. Bakal wae gede langka ilmune ya kone dadi timbul angkara murka. Upaya nasihat sirak kita siji sebab penuh sauripku suta biar nombai biar tua bae akhirnya maku dulangka ki bapaknya ki singawit nom sampai tekang tua ki durung anak suta wong singina wong singece ya alhamdulillah mulane bapaknya pesen karo sutaku supaya suta keturunan anak kaya bapaknya. Ini, makaten. Ingkang kados masalah. Mboten pisan-pisan kula ngelamuni masalah kirang sandang utawi pangan. Utawi pengen ya kawin lah istilah kasar. Neng sejatine pengen ngumbar. Pengen belajar bergaul. Kepengen Hari suta gue cita-cita pengen ngumbarak mah, malah bapak nendorong mah. Cita-cita sutaku supaya bener-bener beli lawan cita-cita-cita baik suta. Kudu dipepeki. Ingki. Sidi, kudu ngerti ning tata tertib. Noro kepribadian sutaku supaya disenengi karo batur-batur nom. Minangkawong nom sebagai generasi muda supaya bisa ngelanjutakan cita-citanya bapak. Hari bapak mau wis kurang pendelengan, kurang tenaga. Justru niku, Pak. Sebab kena jenisnya lo kakak. Ajini raga niki jelas soko pusat. Nanyi ajini manusia niki soko budi pengerti ingkang luhur. Suta kira-kira dadi manusia kang berguna bagi sesamane kah batur-baturnya suta kah supaya bisa dihimpun dipimpin suta aja sampai mung tekang kelak-kelok para karu kauluan baik isin ingin sebab bapaknya mah minangka atau walir umpamane yang sengenge mau sejam papat suta supaya engkau bokat bapak wis langka suta ini bisa ngecep atau nanti bisa minangka wakilnya bapaknya mila semanten pak kepengen sangat pailaran ilmu kang masih dereng tinemu utawi jampi kang masih kelimpi. Salam. Kageng. Mangga. Dut. Mangga jatri. Mana masing-masing, Dut. Ati ngaren temen, Dut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, leng ser. Mangga, mangga. Ayo maling. Mangga leng. Mau punten kula. Kalian bikin suka. Sotolan mriki iya bener Don dupi nikun ku sinten Ki Ageng lah masih samar teh sih Don nggih ora kudu si Suta hah Suta alhamdulillah ayo Suta ngenal kan salaman iya bener aduh ayo ndelok mawon Pak ya samar kan kula lagi tahun mau menek kayak ayahku masih cilik dong Suta kelingan lagi sunat gawah sing mangkuku aduh iya pancen hari wong iki ora wuru maning saya suwe saya tua inggi mulane kula mah sok sering ngomong karo bocan nom Ki Ageng pulang hari wong ku aja sok ngajurakan adigang adikung iya bener sing sabar kelawan aja tak kabur kapan lorten paribasa. Iya, bulan yang dalam tanda pak, kalau lengser. Benar. Iya, boleh ya? Iya. Hari bahasan yang manusia itu mengkata, ya pamit semua. Enggak apa-apa, wong ora bebas. Niki mau pulang maning Suta. Bebas, Dut. Aduh, kita degak ni seneng. Seneng sono sono. Mekaten ki, Ageng. Ari Suta mah setunggal maksilare. Iya, iya. Dadi dereng sumrepnyen. Sabrang iku pedes. Uyah iku asin. Kaya-kaya dereng pengalaman tuh kimriku. Iya, iya. Mengkene. Jong Suta. Ayo ana paribasa. Macan mati ninggalaken belang. Gajah mati ninggalaken belang. Belang mana? Salah kludut. Macan mati ninggalaken belang. Iya. Gajah mati ninggalaken macan. Lah. Salah maning bae kuno. Iki mung kenen, gajah mati ninggalaken gading. Oh iya. Macan ninggalaken belang. Kon menusa mati ninggalaken utang. Wah, utang man. Ana apa? Menusa mati beli ninggalaken utang. Ninggalaken apa? Ninggalaken amal kelawan perbuatan. Ngono. Dudu ngomong-ngomong koron soten nalikane wong tua kita mundur ning alam dunya. Terus utange akeh sing ketempuan sapa? Sing ketempuan kita sing masih urip. Nah, oh, darani wong mati ninggalkan utang otet lho, Dut. Aduh, lucu iki Kiki Ageng. Iya. Oh, jong sudah. Apa iya? Menusa mati dudu ninggalaken utang. Ninggalaken amal kelawan perbuatan. Bener, Mang. Lamun Suta urip ning alam dunya berbuat kang ora patut karo batur, niscaya sampe tekang mati namane Suta keceluk muluk kebejawarti ya ora bener. Tapi lamun Suta mati ninggalaken perbuatan sing becik, amal kelawan soleh, insyaallah matine Suta gah dadi pangayoman, dadi gegeren wong. Duh, jakal temen ya Suta mati semana bagusnya. Ya beli ser. Aduh. Maketen Ki Ageng ya. Iya, priwet. Gak aku sampai keringet, sabotor-botor jare wong kampung iki mah ngoten. Kula ku nyatane mah ngemban tugas iki. Bener, tugas sing Gusti sinuwun. Iya. Oh, dah mungkin daluku cuma kliwon ora. Oh iya ya, Dut. Aduh, ya maaf Dut ya karena kita kayak wis tua, Dut. Dadi gampang kelalene. Paingan wetane beli metu-met. Kelalen pasane. Aduh. Nah, terus mekaten iki. Panjen daluku cuma kliwon. Iki gawe sinuwun kang dilimpahaken dumateng pinangaran Pakti. Kula niki kengken ngaturi kicebuk angrum saking pekandangan. Iya, iya. Kengken soan dumateng dalem Cirebon. Iya, laras niki lho, laras. Iya, syukur. Iya, Dut, dari soal kumah yang harus kewajiban ya. Nggih. Ada pribasane kita ki setiap giliran yang mesti kudu. Kenen Dut ya. Karena kita kaya nomor siji wis tua, pendelengannya kurang, tenaga ya wis kurang, pengrungan uga ya wis kurang. Pancen ari wong wis tua iku meketen ya. Iya, mata awas. Kotok. Gitu. Tiang sabun sepuh kene. Mata awas dadi kotok, dengkulakas dadi deklok, boyok dadi bengkong, mlakune ya toplok-toplok. Iya bener. Nggih. Bisa pinter ngendhet. Ditambah maning watu kepindo, wah yang letuk pipine kendok. Iya. Niku ya, tiang sampun sepuh tanda-tandane lamun srengenge mah wis ana ning segara wetan. Heeh. Salah kulo. Segara wetan. Ning penawat kulo. Penawat kulo. Sekar-kar. Nah, dadi kanggo menuhi kewajiban kun kudu. Nggih, nggih. Ya, langkah maning dasi Suta sebagai anak kita ku. Dadi mungkin ya Suta sing ngatek tugas akan mana wakili bapaknya. Mung ya titip Dut ya. Mungkin dari belum habis lagi waktu. pun. Kin mekene nang ya, ya wis waktune lah. Wakilane bapak kanggo memenuhi kewajiban yaiku jaga gedong Silaradenok ning Cirebonnya. Inggih. Mung bapak weling. Nah, siji ning Cirebon tempatnya penggeden-penggeden. Dadi suta kudu bisa ngerubah sikap aja biasa-biasa di rumah makanan kaya. Inggih. Tunjukkan ayo sebagai pemuda lah mewakili bapaknya. Sikap suta supaya bisa keterima Gusti Sinuhunnya. Oh, cari bahasa zaman kini mah kita itu harus menunjukkan yang nikin gipun apa kena? Aduh, jajah bahasa Melayu maning lah. Ah, ya ribu mah belajar, sir. Jadi kita ini sebagai seorang yang dinamakan ini bocah nom. Oh, artin punu Melayunya aku campur. Dari belajar tapi orang karubah. Ya, yang dinamakan pemuda itu generasi muda. Non? Generasi muda. Iya, jadi begini. Pikiran dulu. Jadi kita itu kalau jadi ini geraksi pemuda. Iya. Geraksi. Apa geraksi? Geraksi siapa, Dut? Maukah sampai generasi? Iya. Itu mau jadi mengkonon artosnya kah? Generasi. Generasi itu harusnya untuk. Yang merayu keting ya untuk apa? Kulaku kelangkung asal beli sekolah kulaku sebagian belajar nggak ada apa-apa. Artinya kesirian yang bocah nom zaman kini. Waduh ngomongnya kah bermacam-macam. Tadi kulak asok kesirian kulak ngalami ngomong karo wong Sunda kulak. Ceritanya meketen. Kula kutu kudut barang sindagang udut ya wong Sunda untuk ayah kula ku pikiran bae blo li wong gede toko ni untuk ayah untuk ayah jemun ini ku mpun untuk ayah ku pun apa ku langka anong udut dia anak je udut dia anak ni ku mpun untuk ayah je kula kutu ku jarum anak beli jarum untuk ayah je jarum mah iya jarum di sana jarum duduk jarum rokok. Nggih, mangga lajengaken. Dadi suta ningkana supaya bersikap tingkah laku sebagai pemuda mewakili bapane ya. Jaga nama baik wong tua suta ya. Titik Dut ya titik. Nggih. Yarane ga bocah pirang dina Dut. Nggih, paham. Kinki tas tegembleng nyen tak weni nasihat Dut. Isi. Dolih pangkat itu kapan? Nah, mangkate ya bareng karo gendut lan iki ya lumayan. Jimat sing bapane nggo baturira insyaallah lan malak mandar bok slamet amit jagang. Iya, pian. Oh, niki ki keris pun apa niki? Kin ki setan kober kini tuh. Setan kober. Sekawit kita masih nontek canting-canting soten duk lumayan ilang nggo batur, duk batur. Ngaya, Dut ya. Iya, ora tampi. Sing slamet ya suta. Dut. Nggih. Oh, dene. Suta. Ya, miskin mayu mangkat bebarengan. Ora kena ginggang secengkang. Pokoke tekanin Cirebon mah suta iki kudu tut buri andayani sebab maklum hari ning kota karo ning kampungku sejen nggih tak ya geng bener kan suta mah durung alami ning kana mah segala sarwa tuku segala sarwa larang sarwa angel dilurue sejen kayang kampung dine ning kene mah pengen jambu anak pengen rambutan kari metel ku ya piageng wong lukunan bahkan ning kana mah langka lut ini kiarti wakil akan dengan anak kita je, ya kan? Ah, ya aku orang ngerti kita. Tapi, mabling kan aneh tu. Ya urusannya kan urusannya Gusti Sinuhun kalau kita buka. Oh, hari kita mah tinggal laporan be. Ku, memang keadaan ini mengkonon. Ya ampun pak, pamit kerja pangkat. Ya sudah tak durungkan pandu ya, Dut. Mangga mangga. Sing hati-hati, Dut. Titik, Dut. Titik ya. Nggih. Promios ah, ya geng. Oh, benar. Asar, sarang lengser Promios. Oh, asar. Sami-sami, mangga. Ndoro Pemujan andeleng kabeh para kinangeran, para demang lan para elang kaning sejroning istana setinggil Binaturata hempak amerbayangsa amangklung janggane anguncup asta para kinangeran kabeh sumangga dawuh kados pundi Gusti ingsun mengerti kabeh lagi diliputi dening rasa sedih ananing pangeran kuneng kang wis mundur saking alam pinangeran Gebang pinangeran Panjunan lan sejen-sejen masalah tulis lan waris wis dadi kersaning Hyang Mahasuci ananing mundur saking alam dunya pangeran kuneng mau gara-gara anjaga ajimah gedung Silaraden anjaga karya kebudayaning nenek moyang Indar inggih kanggo saterusé aja dad mantak dadi cilik keng pikir para kinangeran semangga dawuh sekabeh panjatkan doa restu supaya bisa sauyunan genjlong golong aja nganti angijing silah bengkok sinembah ingsun kabeh supaya bisa melaksanakan apa sih mantep tadi kebutuhan praja ing alun cepun prameswaren ingsun dai aja kurang anggone upai amanat apa sih mantek dadi putri ning sun yaiku Sekar Kedaton. Timbalana anak King Sun Sekar Kedaton. Loh, Sekar Kedaton. Duh, timbalan kayang ibu. Senajan sariramu putrane Raka Sultan keturunan Wahyu, nanging ajan duweni pikiran gumede, ajan duweni sifat kadiran. Senajan dadi wong wadon sing bisa dadi tuladane masyarakat ing kebecikan. No. Iya, mengenen kusumaneng ayu anake Rama. Asmamu anduweni makna yaiku Sekar. Jenengen kembang Kedaton wis ngarani kraton, dadi kembangeng kraton Cirebon. Iwa kusumaneng ayu anake. Hati-hati. Amanat ora bosen-bosen saking wong tua ing maksude anjaga bisa anjaga martabat lan reganing wong watu. Kanjeng Rama. Iya. Dereng pun kula nyuwun ing pak sami. Iya. Katarima sembah pangabaktimu. Dawuhipun Kanjeng Rama, wis kula santelaken dumateng sepucukipun Rama. Sekar Kedaton Kanjeng Rama tanapi Kanjeng Ibu. Syukur alhamdulillah. Anake sirah. Loh, para kinangeran. Sejabane setinggil binaturata kaya anak tamu. Iya. Alis tuh. Kongkon melebu merene. Kawas padakaken dening ingsun kaya lumaku ning wulucu. Inggih kula. Kula niku mekaten Gusti Sinuwun. Sesampune pinangaranku kuneng kondur sing alam dunya, kula dipun tugasaken dumateng Gusti Pinangaran Patih kengken nimbali Ki Ageng Jebugang Rum saking Pekandangan Dermayu. Oh, ing maksudnya kanggo anggilir jaga ning gedung Sinaradeno. Nggih, mekaten rupane. Iya. Terus kamu mekaten Gusti. Setelahnya saya itu tiba-tiba mawon anggur bageng dit madu, panjenengan siluwun kin kidut, hanya kaburan kaya dene lengser. Aduh, latah rasa. Latah tapi ben. Punten mawon Gusti. Tetap tadi apa? Dato sekolah niku sampun biasa. Kalau bicara niku jadi begitu mawon gula. Ya kalau cilik kano, kalau gede ya irik. Angger maning angger mengkonon. Persoalannya mekaten Gusti. Kula niku lamun boten saged menghibur diri. Capek mungkin aja cendek umure. Tadi ketawalah sebanyak banyaknya. Jangan cemberut. Boten niku boten istilah. Benar. Mekaten Gusti, malahan Ki Ageng Pekandangan iku angwakilaken dening putranipun ingkang dipunwastani Suta. Ki Jebugang Rum anggone nrima inggih perintah saking dalem Cirebon ngrawuh diwakilaken inggih anake. Nah, kok mlebu mriki. Mangke waduh nglamun wae, Jung. Suta, ini. Oh, maju-maju ini pengabdak tersendak di dalam. Katarima, Suta saking Pekandangan jauh. Anake Ki Ageng Pekandangan yaiku Ki Jebu Gagrum. Pangestu, maksudnya mengerti. Melebuning pendopo Cirebon. Ngertes iki ngemban perintah saking wong tuamu ya. Tinggi. Ya ora mantap dadi apa iki wis dadi sepatute. Ambela mring kerepotan ning wong tua arepan sapa kejaba sing dadi anak. Inggih sampun wajar sampun dados resiko. Para kinangeran? Iki dadi awru kabeh ya. Iki minangka wakil saking Ki Ageng Pekandangan. Yaiku wakil yang Ki Jebu Gagrum. Iki anake. Masalah waktu masih ana kanggo istirahat. Maksud tangeh niki. Heeh ya. Gusti. Aduh. Rupine Gusti Ayu sekar kedaton larak lirik mawon. Kenyang Rama. Salat saya diduka sel kubendu. Anapa abdi matur ngan bade. Napa akan kali Suta putra Pekandangan. Oh ya mantap tadi. Ayo ayo napa. Mangga amit amit kulane mundur dingin lah. Mangga. Napa akan sekar kedaton Suta. Iku wis anak yang Sun ya. Wis, wis waduh. Suta, jauh. Ya ora mantep. Salaman kok sih Suta temu. Ing seterusnya rening masih ana waktu kanggo istirahat menunggu jadwale kanggo Suta menunaikan tugas anjaga gedung Silaradeno maksudnya jimat tangananing sajroning gedung Silaradeno masih ana waktu supaya bisa istirahat. Inggih. Upami mekaten Gusti Sinuwun, kados pundi lamun sultan iki kula baktarin. Maksude nikmati keindahan alam Cirebon. Iya, ya ora mentek tadi apa ya bener. Liling laut. Inggo. Dados ya ningali mawon lah kraton-kraton segala kang wonten dateng dalam Cirebon. Nen? Sinten iku? Mau kan? Nggih. Lan matane ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ayo mendi, Dut. Suta kebisik-bisik kapan, Dut? Anu, sih. Bisik dah, sebener dah. Jelasaken. Rebes. Nih, konon. Jangan istirahat sekar kedaton. Mendelik, Besuta. Ih, kan itu yang dinamakan namanya itu kan... Ada main. Ada main. Waduh. Iya, kayaknya benar. Ayo mungkin. Mana? Dengan boten subran, boten sabren ku ngelamun mawon ku napa ingkang dipun pikir itu waketel dawuh ding ding gedang wawalian sekar kedaton ora lagi ngelamun-ngelamun nanging mikiri. Mikiri pun apa? Tining Kanjeng Ramaku tega temen anane putra pekandangan mewakili giliran jaga nang gedung Silaradeno yaiku Eman putra pekandangan wong Masinom. Lah niku panjenengan sampun turcampur urusane resikone karena sampun dados kewajiban. Dudu maketan nggih kuwe yang yen kaya para pinangeran sing wis ora ana wis tinggal dunya. Nggih. Sayang-sayang. Ya. Ari sekar kedaton si pada-pada menusane, pada-pada umate. Mulai semono ingsun mikiraken. Benar dudu rakyat dudu kadang. Pira kader wong sejen ari sutaku putra pekandangan. Nanging bagus temen ya, Wak. Waketel kaya-kaya ning Cirebon kulangka kaya sutaku. Waduh, dut, gendut kementi ya. Sati sing duweni kesadaran lan kesabaran aja nafsu bae ngomongan dot. Iya bocah iki kudu digawa ning luar negeri dibelek kene ndas ya kene diganti kempolone. Eh aja nafsu bae ya ora nafsu ora apa kuma kita kan nembeke bae entes dikongkon ente kan weruh. Iya nimbali ki jebugang rum. Oh penak luruk lah bocah nimbali ki jebugang rum. Sawise mengkoron, pan kita kan oleh suta. Nah, dewasa ini sekarang itu saya lagi mengkenen oleh tugas kelongkon, yaitu yang dinamakan Kim. Kok, paling ngomong, kayak kok ngomong siraku. Ngomong akhirnya itu yang dulu siraku. Kelongkon ngawal. Jangan ngomong sebenarnya. Ngomong ku anak dewasa, anak sekarang, anak itu, anak ini. Wow! Jawab. Tel, mungkinin jelasnya mah. Lagi ngawal, tindak kek, suta saking pekandangan. Karena masih waktu istirahat, durung waktu ini dinas. Ku, dari pengen jelengan kembangan, alam indah everywhere, apa itu macem-macem. Untuk. Lah. Kayak Gusti Ayu sekarang kedatuh, kan, Tel? Iya, mau kasih gana, jom suweku. Mudimin, tepuas patah kena mau kayu, kita lagi ngelamun, baiknya kena apa? Ngelamun soten, karena dut. Ya, mikir. Alas itu mikiri. Mikiri banyak ketel, karena kurang sopan. Iya, salah kerjanya kasar. Kerjaan kasar. Ngomong aja park-park kiki untungnya beli sok disikat. Iya, apa sih? Wanita, coba toko penanu ya. Jambu mete. Jambu mete ya, Wak. Nyaduitnya ke. Amit ano kayu ya, bokat gula lancang ya, sampun kirang maklum. Sang gula kedik kuli uleng, Sien. Paling dut. Galem. hari kuenku anu ya ini gue lengser udah dua lengser Dudut sinten sih ikan Suta. Oh Suta sing dimaksud Suta. Iya kekenen raya kaya ora berubah wa gendut ning Cirebon. Pripun sih? Kananane. Artine wa gendut mekene. Wa gendut melas beli ning Sekar Kedaton. Ya, pokoke mah. Ya wonten timbal balik. Kula kumelas banget sebutnya kah. Ya artine kemutan mawon ning Lokayu ya kemutan iki ne artos ya kah. Biasanya sering berak dulu kupai belanja kotor. Wagendut. Dari wagendutku sayang. 1000 sayang. 135 juta sayang. Lho. 100% sayang. Iya 100% sayang. Kian wagendut sayang. Nggih. Ning Sekar Kedaton aja kepalang. Sekar Kedaton sing cilik mula rumangsa dimongong ning wagendut. Kin si wagendut nyah duit nyah gelang loh kau bukat kurang ya tekupai apa mbu apa maksudnya pripun ya kanggo wagendut ya artinya ora pati-pati ngupai semene gedene kino kayu ki tentos wonten maksud sing tertentu jolong kan oke men wagendut gulanya tak dikduk ya pikiran ditegang kono iya tak dikduk artinya tekupai aja ngerugiakan rabine wagendut kamake wagendut tekupai gelang tekupai duit sing jagani gedong silara denok aja Suta maning wagendut bayi ya us los dutup cek emang tapi kini ki idep-idep tuku nyawane kita yang boleh gak lewat di kesirihan ya harus tersirah banget aduh orang sanggup banget sampun mokotin karena kayu melasan yang gula kula wong anaknya pirang-pirang barengan lu tak titik nih sir ya saban cuma kliwon maka wong jaga nih gedung silara denok kadang-kadang ki sok gue bukti nih contohnya Pangeran Kuneng ya mendem gue iya jadi umpamane kita kalau sirai kisir ya iya kene ringan kodingin ringan ya aduh ya hari kita wong pebaturan ki kita kalau lengser iki kan jaring basane urip bareng seneng bareng iya dadi inilah baka bener-bener lengser artine seia sekata seuyunan seirama satu langkah nah anak lengser ya anak kita benar anak kita anak lengser iya lengser seneng ya kita seneng lengser bunga ya kita bunga lengser warg ya kita warg iya warg lengser mati ya kita mong waduh salah aku nudut lengser mati kita mau ngapapan bakal lengser mati gendut juga mati bakal kita sing bakal mati kabes apa sih ngarpendem iya cool bakal kita mati lengser sing mendem aduh jaluk mati ning aja dari temen-temen mah pak tadi priben keputusan ini aku memberi kamu enggak ning sutane mohon kau tak beluk gula cung suta Kemat Cirebon mah ya, luar binasa. Aduh, luar biasa. Iya, binasa. Luar gendut ngomong keburu-buru keturut siapa sih ya? Aduh, Dut, kemarin dilakukan Suta ini ngelamun bayi maning pun. Jawara naga ngelamun gak priwe kan? Anak kesempatan. Oh, Dut. No kayu. Sekar Kedondong. Sekar Kedaton, Sekar Gedong. Duh. Anu no kayu Sekar Kedaton. Pengen kenalan. Karo siapa? Karo Suta. Macam kau be, nak? Ikut siapa ku? Ya, dari upamane cebong anggayu langit. Iku. Sembah. Suta, Abdin. Mereki. Mereki, mereki mawon. Usane lan mboten samane usaya. Inggih, Bu. Amin. Mereki. Sayo. Suta, sami isin-isin. Boten. Sami mawon manusiae. Sami. Sanajan kula putrine Kanjeng Rama nanging sami. Sami umat. Musa. Maaf mohon piling ganggu teng taman iki kula mriki di bakta-bakta wagendut. Maketen Suta. Sejatine sekar kedaton setunggil kepengin kenal. Inggih. Keping kali sampun dados panggali nanging sampean kena kepribasaka kena aja putus asa lan sewajare dados satu ladan nanging semanten ugi sekar kedaton nyukani sumerep yen kawontenan ing gedung Silaradenok iku sok kejantenan para pinangeran ingkang sampun munggu kula niku yang nggih sewek damai kali wagendut. Wagendut mawon sing jagen ing gedung Silaradenok. Mboten sanggup usul. Lah ya sareng nggih mboten sae pan. Iki berarti kula ingkar sing segala tugas utai petuah saing tiang sepuh. Nah, cocok. Niki soal tugas sabda pendeta ratu. Apa malih niki langsung wong tua ingkang melengserakan dumateng kula nugasaken jumaga ning gedung Silaradenok. Oh, dados terpaksa. Inggih. Semangat dipun sutangi sampai di mana? Ya maksudnya sih pada kapan lah balas budi tawa turut perintah wong tua terutama karo negara. Nah yen mekaten sekar kedaton namung milet noakaken mugi-mugi mon selamat rahayu uluya jati jati temeng uluya jasa janganti sepertos para pinangeran ingkang sampun ya wak bepun sih niku dilarak kena beli pak nun dilarak kena beli ya niku terserah nok mawon kaya cak baik sebab pengen semarap kuantan masalah apa oh Suta sebenarnya ing gedung Silaradenok Kanjeng Rama merahasiakan masalah mangsa-mangsa ne wong jaga ning gedung Silaradenok yaiku yen balik karyarane. Oh niku berarti wedhus ning mati. Ya masalah mati niki pendapat kula nggih sampun dados ketentuan hukum alam. Nggih mboten? Nggih. Are monone maksudta bener. Sebab jareng basane wong mati ku ana paribasa. Heeh. Gedong anak, konsen anak. Nah, wong meteng mangsa bayeta. Wong meteng. Gedong anak, konsen anak. Konsen anak. Wong mati. Wong mati mangsa uripa. Mangsa burungan. Iya, mangsa burungan. Oh, tak kerungu-kerungu kaken wadendut. Nggih. Sutaku tekade bulat. Artine wis pasrahnya jiwanya raga. Nah, niku wastane pemuda patrian. Aduh, sing bener dut, patriot. Patriot. Ya wis, Suta, aja kesuwen, jaga tewi sore. Ayo, sakin mangkap. Ya sampun, anter nak. Nok ayo. Anter. Kekin menyane tetungga karo Gusti Kang Maha Kuasa sing muga-muga oleh keselamatan. Heeh. Oh, ning kene iki apa sing diomongaken sabenere maksudta inggih. Sabenere mangkene Suta ya. Akeh para pinangaran kang masing perlaya. Tadi Suta sing ati-ati. Inggih, jaga gedung Silaradenok. Tingkataken kewaspadaan. Selamat jalan, Pak. Wis, engko-engko Suta ya. Saya. Ya, ya, ya. Ah, Jom menengi Ngedong diemat Kedong suwege Ngokale Meceban Wanteni pun Putra Pekandangan Ingkang Lesmani pun Suta Syawak ngejagi Syadakap sinu putunggal kita, sebab majikan kita, Nagarudin. Kota Seni jaga gedung siar jeno. Kumalancang sih sekina jagat enomong yang tiap anak manusia ini pangan kita yang tidak ngalang-ngalangi. Wah, berarti musuh kita sih. Hai mongkol sesekarpe dewek dagar. Wah, kurang aja. Apa kabar? Nah. Siji ya kaku ku mau mati si sore nang tu Kodin, Kodin, ah masih ana mekane sang bener ga jadi ya kini lah aduh masih urip aduh kalah Jung, Suta. Alhamdulillah. Lah, jam kira pak? Us jam 6 pun jauh pitung puluh menit. Selinder. Haus erang kemuntut gini erang gini erang iki gol ya beli ser apa sih omongan yang kita kacocok iya. Gedung anak konsen anak iya bener dud gue bijak malu sama leka apa sih bener apa sih us tenang suara para beda lelah kok dibuang ikun aduh kalau kalah apa ada pulang anak patung buritik makanan misalnya kok dibuang ikun us patungan deh gendut patungan anak kok aja sok tak kabur aduh percaya suka percayalah iki enggak ya masih wudu lah kasih iya wudu ya apa masih boleh kabur urusane mabu jare mengko sakin mawis selesai suta jaga ning gedong Sedara Denok. Ayo metu. Ah, saya pamane ning kraton. Ayo. Bukan ini kene mah ana sing ngontrol dhewe, ana sing ngurusi dhewe. Kunci sih, Pak. Yen dudu bagian suta, kunci mau sangan ning kita. Ah, ayo, ya wis. Mangkat. Ingsun metu saking sajroning pendo rening bengi-bengi cuma kliwon kang wis gedung Silalah Denok anak angga di korban yaiku diantaraning kinanera anak Caki Sunarpan mlebu sawise wakiling jebuk anggun saking pekandalan Dermayu anjaga ing waktu yang mau lu kawas pada kaken dening ingsun rasa aneh anggeleng selasuri jeneng sarutama laiku wujudeng keris kurang esi jip curigai atawa isini anak keris apa ya keris apa orangnya oh iya mesti keris tam kesak teneng wong Dermayu jebuk angrum ing pekandang ya ing Sunarpan melebu mesti bocah awe weruh mengko ing sajroning pendopo aturakan kebunahan nok si Suta masih urip. Suta masih urip. Iku sinuba. Oh. Mas Eman. Kamas Suta. Aduh, Kamas. Sesuai karo wonge gagah. Wonge ganteng. Kaanaen ing gedung Silalah Denok. Para pinaeran sing wis kocok akeh ilmune. Wis akeh umure nanging padha ora kuat. Nanging Kang Mas Suta, putra pekandangan. Aduh. Kaya-kaya nang sekar kedaton ngrasak katon bungane rawat Suta. Nggih. Sami mawon, senajan luwih kok boten. Nah, niki ngomong-ngomong, Suta niki pada perlios dumateng Gusti Sinuwun, sare ning sampun selesai tugasipun. Mungkin maksudnya pada serah terima. Kan ramai lagi ning gedung jimat. Sami mawon bener sampun rawuh. Ya coba ditembali ya. Kanjeng Rama wonten wagendut ngaturaken niki Suta. Oh, Suta sing mentas anjaga. Ya ya kok Kanjeng Rama Mratu. Nggih. Oh, isine wae. Nggih niki maksudipun Suta pada Pramios. Sampun selesai tugasnya. Jun, Suta, Jan, ya harus mana ngomong. Ingki Gusti, rehning menikut tugas kaula cuma ki cuma teng gedung sampun selesai. Mas, Suta saking Pekandangan. Di dalam wis rampung gone menunaikan tugas jaga ing gedung Sinaradeno sampun sampai nang ning ramamu piye kuning kijebukan ingsun atas nama pemerintah atawa ingsun atas nama amonging praja ingjir ingi ngupai kenang-kenangan menggudu sipate ingsun anggan jari ki emas picis berlian natawat sabuk sindekang dawa ikuti ora pisan-pisan mengingsun awe asma ing maksudnya nambai arah oh makata samau sireku arane Suta seki tak tambah jaya ingki Tekarani Suta Jaya. Serta Cung Suta Jaya ingi. Apa anas kang digawa nalika pamit saking wungan tuamu ing dalam pekandangan mau saking ramamu cepukang boten dibaktani napa-napa ngimung kecali pusaka mawon. Sipate keris. Inggih. Nggih. Iman. Nggih, keris. Oh, inggih. Aja lena ya. Ya bener sih keris bunde. Nah. Ah. Iya justru. Ing sunan delengmu disengkelang iki mung kari wrangkai. Inggih, Mbak anu mboten inget. Lebokaken merosa jroning serangka. Inggih, Mangga. Sing hati-hati. Lah, boten anu nggih. Serep-serep iki wonten panen lepet iki. Anu ana ganjel ya kula bapane. Nyelap kertas ora pas karo serangka ya. Inggih. Ya mbok menawa salah. Salah. Walik mbok walik. Ambo tenang kemawon. Wis gampang kok dhewe anu tenang. Lah, nggih mbok tukang. Nggih wonten titing nyelap nggih. Bukan. Mung semono ya. Inggih. Metu saking layunan ing sing dalam cerpen mung sekedar kaganjar nam bayaran yaitu Suta terus awit dinten iki kula manggile Suta Jaya Suta Jaya kula nganti sarang bungai panani pamit konjur ya kirim salam yang lawan iki kebukang bangunan-bangunan segala sampun maju ora kudu nambah pengalaman kurang aduh wau sih kula kulir umpamane kodok sejroning bangun saniki sih Pak ya berkah atas pergaulan iya syukur-syukur ayo lah mandi istirahat memang nang itu iya mana di kamar ya makan iki Pak Masya pakai lekas yang pakai ini ya. Ini gaman kita, ini gaman kita. Kita. Nah, mana coba? Bunda. Mula ni uang kudu titilan waspada. Pripun, Pak? Sirapu. Abung-abungan wong lagi semoga suta. Digadek nang sapa kini gaman ki? Digadek kenapa? Iya bukan sih yang ngopi nangin dalam sih. Hah? Boten pernah gadek-gadek nang gaman. Masa ini diduduk ini? Ayo, ngaku ah. Es tu tak kenal apa sih lah? Es tu membuat mengraus pak. Oh, yakin diduduk gaman ini nak diduduk? Omongnya awan bengi sampai cangkem bewe yang sirap suta sana si setan kober suta juga dalam ingang kola sangga bendu ingang kola sungguh asrapati nyuruh kesamba sira kaya kono. Boten raos ompar ampir. Dari miskin sini siapa? Ya niki mawon Pak. Gaman yang boten lepas sing awak kula. Ora kari wong bener ban kadane kaos katon kinggi beli manding ning ora kaya putih kawa paja. Ari wong merasa bener wae coba. Dengar. Wis sing maju ta. Bakal kaya kene Mas sira kuna. Ajeng kene. Mampus. Waduh. Kurang ajar sih aku diri. Turun cicik cilik mula dengan kejar pantai pun. Suta. Sira wong nom supaya gaman bisa balik padu. Mungnya bapak mamu upai amanat dan upai bekal bayar. Gih bibit-bibitan. Bibit napa pak? Bibit kacang-kacangan kanggo pertanian ya. Sira mangkat ningalas bintara. Besok mben sira bakal gaman balik, bakal gaman us kena-kena sira balik. Gih bibitnya ya. Kin bibit kacang, kin tomat, kin walu, kin bonteng. Lantin sejen-sejen encung ya. Bok menawa sira ning kana besok mben terlaksana lan subur ning tanduran. Ana wong dia tarap tuku nang pomaja dilayani, sira gawe amal bakti. Tapi yen tah wong arpan jejaluk we nana. Oh makaten. Dados selami gaman jereng wangsul kula mboten kenging ingkar utawi ninggalaken kebonan. Aja percuma. Ayo ninggal. Pinuwun nggih sampun. Kula badhe permios nyuwun kajurum pendonga ingkang pangestu. Ya tak dorong sepunta lekas enak pas bocah. Thank you. wis tak pikir ninggalan dunya kowe. Iya kudune pasane wong uripku masing-masing. Ser, dol, weru mriki ni, weru priwe. Ndeleng nano kayu sekar kedaton kakayeng lamun bae saben dina. Iya, Dut. Tuli apa sing dipikiri? Dudukin mengkenen. Bukan artine gendut duwe salah atau kurang sopan pada waktu nek memenuhi penjalukan atau perintahan. Oh, salah apa? Beli duwe mana? Kita juga beli duwe. Mangga. Gusti Ratu. Tutuk sendiri. Mugi ketampi pangabakus kula. Iya, Den. Lah saya ugi nun ketampi. Iya, Lengser. Dipikir, ini saya dipikir, dirasa, ini saya berasa. Ingsun rasa putak nih pemikiran. Nggih. Rasa ora enak nih panggalih. Mikiri. Sing maksud? Si kesumane ayu sekar kedaton. Ora sabran ora sraben. Nggih. Lamun bae gendut. Oh, kula niku sok kender. Mikiri mawon dumateng lokal sekar kedaton ku Gusti Ratu. Kula ya kender malih niku. Wis dudu mikiri awak kula artine. Riwe saya suwe saya gede mrene iki. Ya gendut mah esuk-esuk sarapane patang piring kok. Kula badhe nimbali lok ayu sekar kedaton Gusti. Si lagi pengen apa konon pengen tuku sandalan tah maning sing bagus wah udah si puni pun asale pun sampe nok ayu sekar kadaton bisa mekoten ku Gusti ora karuan antarane gendut yen awan ora metu-metu sing kamar yen bengi ora metu-metu sing kamar. Ya bokat gendut sing dadi pemaung-maunge meruun priben omongane nuk ayu sekar kedaton. Ajang lamun wae. bakal wong lamun iku kone rusak awake. Ku ana paribasane warakna dud. Apan wonten paribasa? Jangan suka makan ketimun. Bener. Ketimun itu rusak badannya. Salah kuno. Jangan suka. Salah. Jangan suka makan ketimun. Ketimun itu banyak getahnya. Jangan suka pikir melamun. Melamun itu banyak getahnya. Getah lulu maling. Lalen. Melamun itu banyak getahnya. Getah. Susah. Banyak susahnya. Nah, iya benar. Slow ngomong. Pengen apa, Noke? Anu. Wah gendut. Para kemarin kanyen ibu. Sekarang kedatuan si lagi pengen rujak. Rujak. Los, matur dewek main, Noke ya. Sumana Moayu Sekar Kedaton Dewute Malan Kanyang Ibu Kanjeng Ibu ngerasakan pusing ning pikiran mikirin sariramu kenang apa nok lamun bae. Ngurang-ngur kanyang ibu jeng lamun bayi jeng arani Sekar Kedaton orang lamun orapa. Iya nih kan. Suta. Baik yang gedut jelengan. Gedut, pakai anak-anak jelengan gedut. Kotor kayak kono gue ganti ganti pasang maya. Mikirnya apa dan berapa Gusti Ratu yang mengatakan kesandung karena mau kok Suta iya Suta jaya Suta lihat tuh gak mau kono beli ku nudut mongkoran kodilin rohna iya kurang bener pikirnya kemahiran ngerangkan enak kesingkari nyawa ulakan lakoni kaya kene ngadu Gusti bocah yang nak sasar kuno Gusti Ratu silakan dipendut kesumane wong ayu Sekar Kedaton sakit edan sida edan yang bikin maksudah buru-buru laporaken kemateng ramane iya gendut isin wirang temen isun kang dadi ibu ne gendut aja pas mati buat temen sampe hati gua ningali lampinya kotor diganti-ganti si sempat ngetel kerang pengadulah kawan-kawan kagetaken ning nada bahasane Ibu Ratu. Laksa deduka semu bebendu. Apa-apa sing matek dadi jalaran? Kula rasa pusing mikirin sumane layu sekar kedaton Raka Sultan. Loh, apa sih? Sakit? Sekar kedaton sakit. Sakit sana sakit, sepado sana sana se, naing sakit, ingatan Raka Sultan. Astagfirullah, apa iya bucah? Bahas itu. Tadah betul gagal lewat kreator suka yang datang, ini mah, orang aduh lucu apa pringet niki no kayu segar kedaton buru-buru dibatani biane tiang sakit aduh rumah sakit kurang duit iya nikun ning griya moko tenggu sing genang wong larahku sebab saban binten saban dalung bancam gancam mawon maning-maning kesandung ya suta pokon gerak na kopi ya kopi suta harus kena mau ngegendut tapos niki ma pripu pikir-pikir kulo sadak yang muta madut apa ayo dut jelasakan yang tiang estri kulan itu pernah dugi teng alas Bintara ngingriku wonten salah seminggal yang olya kan sampun kecelup muluk dumateng tetangga-tangga kula wastana lamun boten sawur ki area kubon area kubon sebab saumur-umur tiang ikuniku menggenain pekeponan mau yen ana wong tuku mboten disukani yen ana wong jaluk niku diparingi mesti hasil ning gagak hasil golane bang ing perkebunan kados pundi lamun kula aturi kang sowan dumateng kraton wong urip si wenang ikhtiar ayo aja kalayatan gasik sirat tekanan wis kraton tenang mawon maka kula pada manggil salah semenggalin ujung di area kubur saya sudah menunggu saya ya iya dut kagian memuti maipir kono Sultan Mugia Katan untuk tangga datus amin area kubur jaya kubur datinya kangkir melepusat jeruning pendopo cerbo ini isun iwal andaluk tulung re Kening, anak ingsun Sekar Kedaton lagi nyandang lara. Aduh Gusti, 100 ampun 1000 nyuwun Gusti. Kula mboten saged napa-napa Gusti. Malak mandar bae nak kari aku pun. Sebab miru amal kebajikan ing kari aku. Mok menawa bae bisa anulungi anak ingsu si Sekar Kedaton. Sana semawan kula tahabur nanging upami niki upami Gusti utawi Tuhan ngabulake napa ingkang badhe pun sukakaken dumateng kula sebagai hadiah. Masalah pun asal Sekar Kedaton waras kaya mau njaluk kapak aning dalem Cirebon. Makoten Gusti kiarya kubur inggih. Punten coba ningal krihin Gusti Putri. Iya, coba ke Daton. Lengsehan nang timbalana mereka tok. Nah, sumane ngayu anake siraman tok. Nah, mriki, mriki aduh panjenengan ya. Punten sampe ati lengser ning depan yang wali koto. Oh, cari aku bon. Inggih, delengen. Waduh, waduh, waduh. Sebagai waras. Kamas suta, kamas. Merasa tetap gadaku yang tepat. Berapa banyak bintang di langit tidak melawan rembulan satu. Oh, maling gendut apa itu. Wah, coba nenek mamang-mamang. Nenek, tetap nyebat. Waduh, demam. Alat hilang. Waduh-waduh, dada ini getaran jantungnya lebih benar sampai ini. Kulake? Iya. Berat ini. Kayak-kayak penyakitnya pun apa kulake ya? Wak, wak. Nauan? Mak, amit, wak. Nggak digenit karena penyakitnya. Karena penyakitnya. Duh, was lapas. Ini berat penyakitnya. Penyakitnya pun apa ini? Itu ini jero dada yang dipangan merah. Waduh, kuh, warna-warna yang jero dada. Iya. Ya, aku tunggu lagi yang main, bakal. Pengen baras, memang. Nauan? Pengen baras. Wes gak, beli baras mana gak? Ya, entah berapa lama. Bagendut. Nen, noketen. Niki kula gadah. Suara tuan yang menawa gendut, bagendut itu. Iya, pasal ya tua kula taya. Masalah niki, wa kula sakit. Mimba dari apa yang kang dados pesunan iku si Sultan. Lalu nyuwun dirahasiakaken boten kenging tiyang sanes Sumerep. Oh, kula alih. Yang boten kenging. Sinuwun? Yang inggih sami. Lho, rayuan mriki Gusti niki kedah dirahasiakaken. Harus keempat mata mau mengolon. Ya wis kabeh kalaning sajroning pendopo ayu ibune atau pandakawan sira sing aduh. Sing penting anak ingsun kusumane ayu. Sekar Kedaton waras. Sudah ya padan iki ngomong-ngomong. Aduh, cocok temen rezeki. Mesem katon untune umpamane batu kanang laut Atlantik. Mana balik terus mambu apek bae Gusti Ayu Sekar Kedaton. makan apa mini-mini? Sanes kula badhe taken Gusti sekedap mawon. Ari sampean iki selesek lagi gandrung kapiluyu dumateng sinten? Gandrung kapiluyu putra Pekandang Kama Suta orang anak Sumeyung bumi sekurbing langit gagai ACP kaya Kama Suta putra Pekandang. Duh, gua mayu coba madepam deiki ga mesti kegila-gila nyungkur mawon. Ora pengen. Waduh, ya jelas di mambu jenggot. Lamun disegera kita membuka jenggot, buka pakaian, ya kaya-kaya gak bakal gelem-gelem. Buka udeng-udengnya ikat. Gusti Ratu, Gusti Ratu sekar kedatu cobi tulung madep amriki sinten kula sejati ini. Dan buka sekar kedatun wong ayu tutim menangkang pucuk cinta ulam tiba dini buk menawas kutunya kula seget ketangih lawan sampean secara rahasia. Waras dan jarpan dan jaluk apa ingkang kula suwun sesuai dumateng perjanjian wau nalika dumateng pendopo Gusti. Nyuwun segala pusaka badhe kula pilih inggih boten wonten malih pusaka ingkang wonten dumateng gedung Silaradeno. Mengkon ayo pilih mang ayo. Oke. Kin sing ngambah bari tawa. Din bos, aja kuma. Ya bo kan penak apa enak. Dilon ke kin ke. Oh, sanes sanes. Nika nika nika. Nika nyupes. Nah, nggih nggih nggih nggih. Nah, nggih nggih. Pun nggih. Nuwun kang dicuk. Coba ndelok wong. Niki Gusti. Memang lirka dia kebo mulih kanda. Sebab iku dudu milike wong Cirebon milikmu dewe kang dijenengi Kris Setan. Inggih. Iya, matur suwun Gusti. Ing sak teruse mengene. Asmamu yaiku Sutajaya. Saking uga tak tambahi. Yaiku tak tambahi Mas. Dadi kelanjutan. Asmamu yaiku Sutajaya Mas. Oh mekaten Gusti. Kula tampi. Amit Gusti. Iya. Supados nok ayu sekar kedaton sambung kedanan malih. Iya, niki suta iki. Ya sambung dengan langsung malih lah jare kula. Oh iya ya amit semun repot. Sutajaya Mas jauh mengene. Mas alah pun isun wong tua kudu mengerti. Inggih. Ing salah sawijining manungsa sing bakal atawa wis aweh amal kebajikan mengkene. Wong menawa wis ninggal ing mangsa daup ing waktu. Inggih. Sira bakal kajajar pasang daup kelawan anak ingsun yaiku Sekar Kedaton. Iya, nanging Kanjeng Rama anduwe janji. Janji iku berharga diukur karo nilai apa bae. Kudu ditepati. Janji nalika mbiyen. Inggih. Anak ingsun Sekar Kedaton dilamar ning wong saking Madep. Namun dalih isi arepan anjajah ning dalem cerpo. Mekaten. Dadi wis cukup ing waktu. Langka jung jago kecuali sedah. Suta. Lan Kanjeng Rama nduweni janji benjang wong Mademu. Lamun ana pemapagan sing mapag nunggang prau tembaga. Kawan layare sutra nandhakaken warna abang lan putih. Ing bakal mapag penganten. Orang anak kang dari jurumudine mau prau mau kecuali awak mekaku mengonon insya Allah Cirebon lepas sing penjajah neng sebaliknya napa Gusti Ayu Sekar Kedaton niki nanti purun sarang kula. Wah wis katerima binok ya kang Mas jauh ini Sekar Kedaton memang sampun tresna saking rumiyin nalika kang Mas Jagi datang gedung Sinaraden. Oh makaten inggih mangga syukur bae makaten. Iya wis aja kaken wis mbok menawa kudu jago Sutajaya Mas nunggang prau ing Sinalopan maju aja lepas sing warna abang lan putih wali sajroning kesucian makaten lepas penjajahan saking Madep. Gusti sangkuni para pinangan. Ayo sajen kita ngiring tindake Sutajaya Mas kang arep nyelang lepas wong-wong Madep sing arep jajah ana ing tanah Cirebon. Let me go. Saking setinggi binaturan hempak amar bayak saking sebagianing para kinangeran amangkung janggane puncuk astane lirkat yamani puncuk lebah kinangeran angkakalanya seni pangan dikaneng suta jaya mas kang nembe baik amba barakan bab prakaraning bersama pusaka ing dalam pekandangan yaitu Kresetan. Cun Suta Jaya Mas dawuh abdi dalem anget bungah mariwata Suta atas babareng tenaka paribasa katel cangkriman yaiku badetan inggi Suta Jaya Mas memperhatikan lan anyang cang pangan dikaning sun yaitu kelawan istilah bakal tajajar pasang kelawan putri mahkota jatawa sekar kedatun ewing atas jasa kang itu merapakan khususnya ning keluarga ning sun keluar ganeng wong dadi ratu aneng dalam cerpen. Suta Jaya Mas tuh dawuh aja cilikat. Segala persoalan hadapi demilat jagung kumalapung. Iya. Kula badhe atur terima kasih marang Suta Jaya Mas. Sesampune putri kawula diwarasaken dening sakitipun. Iya mesti. Bocah jati temaning waluya. Waras kaya mau dedalan lan sabab yae iki saking Suta Jaya Mas atawa babareng sejarah Kresetan Koger Kresewong Pekandangan. Ya terima nelatas ucapan keluarga ning sun Suta Jaya Mas. Oh ini menikong ya masalah itu sampun wajar kewajiban kula sebagai manusia. Masalah niku nggih, Tuhan ingkang Maha Kuasa. Nah, yen sira. Mesti jarep sinalokan atawa ing pribasaning pujangga ing jaman kuna inggih yaiku Kramat Gopita. Kramat Jodho Gopita Pati. Jodho Pati tumrap ing manungsa kang sumrambah urip ning salemeng bumi sabrobeng langit. Iki ora weruh. Uga dibungaken karo ing pujangga pedalangan yaiku mung sekedar wewayang derma ora kuasa murba ora wisis. Ya, iki panjenengan Mas. Anyange cang pangandikaning sun apa? Kang dikomandokan lewat bulu cumbuk mengenai tutupan janji atawa tepatane janjine wong tuwa. Sumlendek dumateng panjenengan. Nah, terserah mak. Iya, segala sesuatu aja dadi cilik kengat. Iya ki. Nah, oh, para kinerjaan sekian. Sadherenge Gusti, mugi ketampi pangabaktos mulujung panjenengan. Katarima. Katarima. Nggih. Suwun sebagian para kinangeran kang masih sajroning istana setinggil binaturata kang lagi angucut astane mangkung jawane sampai diwiak bahas saking tenang perintai jara-jara liwan saking tau angkir ya sana sesaking niku mengeten Gusti kula niki sajrone mempersiapkan mempersiapkan niki nggih prau artos ini ngatuk kula ki ragu-ragu mawon niki. Bagus. Dut. Hah? Kaya bahasa Indonesia bahasa kan. Mempersiapkan. Hati-hati Dut kan ki duduk ke ngobrol karo kita. Iya. Kenapa nyerang si Ungun? Ungun. Kudu lana maju deh saya. Lepan dinamis lah sedikit kok. Maju nih ajak kemajuan. Oh, kenal. Oh. Majuan kuno. Kedingin. Sana saya saking kula sampun siap siaga. Kalau saya iya mempers duh mana mana niatlahkan perahu singkang ya. Mangkap dumateng kerajaan niku bertemu benar nggih niki kula sampun mempersiapaken malahan sing setunggal layare sutra warnane putih sing setunggal layar sutra sing warnane abrit nih. Nah, terus apa nih? Mungkin industri abrit sih. Terus maksudnya aku pribun nih kungku Gusti. Ya amit semonten kabar deh. Pengen sumerap, konten. Ing maksud rumah nampan tangan di kaning sun para kinangeran atau wacung suta jaya mas tadi ini apa ing janji ning sun bengen ama pak pengantin wong saking mademung nunggang prau singang layareku layar sutra warnane abang lan putih yaitu istadu indah ini istadu sinalokan abang yaiku tandaning kewanen, putih tandaning kesucian, wong cerbon wani sajroning kesucian. Masalah warna ku bakal wong aku mah anartine. Iya ya. Ini kisirak yang lambu biru ya kuduan artine. Ata enak nanggol deh pak. Saca mau kita dikadun. Ya duduk ahli hobi nih wong ku lah macem-macem. Nah kita nanggolnya kelambu putih ya berarti suci kita. Jadi kita bakal biru? Anti laler. Nah, onon ku bakal biru. Ya buktinya contohnya sini wong. Kita ini harus mapan. Bakal pengantin. Benar. Tuh. Siji layar putih. Putih. Siji gimana abang? Air putih artinya suci. Suci. Bakal abang artinya berani. Berani. Nah, mungkulah iki Gusti Amit semuanya. Apa siap mapan? Apa siapan perang? Ini berang. Ini kan gue. Satu keder ini Gusti. Iya. Iya mas. Ayo. Pantang wong Cirebon tumindak atawa linggar saking wilayah kungkungan Cirebon. Nggih, nawa itu nek arep memerangi ning sesama mah ora pisan-pisan. Nggih, soalnya bakar perang ya kula mah nemu istirahat, tenan. Ya boten gelut mawon lah sira gigih ya pemios ah. Harus sira mangkat ya lor. Aja. Ora pisan-pisan mulut cum. Antara cum suta pokoknya tak kira neran ing sajroning setinggil binaturan ora pisan-pisan. Maksudnya anglu baraken janji mesti ning sebagian atau ning sejen pihak nudu isun ngandika mau yaiku lancah licin loncat sing dagang tantrum iyan. Padahal yen kesatria ora bener yen wong susup subaya atau lincat sing janji. Ya arep nak mireng Gusti yen penganten saking medemungku jabade di papag sedeng kula perlengkapan niki perlengkapan senjata. Jadi mau kula gawe tumbak sawernane tumbak keris sawernane keris panah sakare panah. Oh dadi kula kebingung apa sih harapan perang takonon. Ya bukan harapan perang Gusti ya sing emut ning kula ada kula wong anake akeh ora ser. Ya aja gara-gara kula alam kula mati ning laut kuduh wayang anak rabi kula Gusti. Oh ya aja temen-temenmu artinya kita mati ning tengah laut ka ser ora. Ya iya. Allahumma kun lakum ka. Allahumma baidna. Iya, Allahumma apa kana? Ya, iya mau baidna kok. Allahumma baidna. Temen-temenmu on Gusti. Ya. Sepi ing pamrih rameh inggawi artine segala sesuatu nyah jiwa nyah raga dijuaken kepentingan ing negara bangsa uga serta agama yen masih wayahe keperluan anak akelan sejen-jene wah lebur papan karo tulung ya niku maksud kula tapi ari kula wae bawahannya tasen ari bawahan iki lir umpamane ya bunglon mencrok ning godhong ngoten leres ae leres iya bener iki sebab kene rene nggih. Masa kesupen atau ora kelingan ini. Masalah suh penglamar saking makmum keterima ini kawan keanan sing maksa aku menghindari hal-hal sampai terjadi pertumpahan darah terjadi tanding atau yuda akhirnya layak sesambat adu lara kelawan pakian jeritan maralangit pocatan marajaga. Yah, ing meskine lebur papan karo tulis. Mulane Cung Sutajaya Mas terima suruh penglamaran kelawan kaanan kondisi ning waktu waktu Senin ya kados menika sampun aku suruh penglamar sak ing matur Raja Utara iya iya sampun dados saya menika tak tau paken kelawan sekar kedaton ya wong janji niku masalah kunci terserah beli arepan ngalang-alang yen kena dinasehat ing sun sifat yang sudah mau matua nanging pinangan mau ditawar ini bakal ngelakoni dari ratu ini rumah tangga dikola sebab ya memang orang didukulan dukulan surat denawa singgung orang ini biar mah merupakan kewajiban mawon. Tantos niki mah sareh ning perahu kencana sampun kula siapaken. Mangga kula ngeling-eling wonten dateng pinggiran pesisir. Niki kula dherekaken sumrep keahlian atau tenagane wong nom. Kula simung derma kantun nipuri den. Ono nggih dadi masalah kin supaya dibela. Nggih. Artinya membela martabat atau rasa kemanusiaan kemerdekaan yang selesai jenis manusia yaitu tumrap ing putri ning su sekarang ingin wis aja kelayatan dangdan prayu incama apa kang disuwis disediakan ning perpun yaitu perahu kendaga kencana ngeloro akehe nganggu layar sutra warna abang lawan insya Allah lawan petah ingin baik tidak ingin baik ingin tetap sekali lagi din amit mesti maring maka setelah malam ayo Sidut. Berkatun. Aduh ya pan sensor ya. Hari kita kalau yang seriki bener temen. Bener piwa. Ya lamun bolo lanang karo wadono bokat setengah jodone bokat. Oh iya. Ya bukti nih kini kau nyerang nih. Raja mendemung. Kita kegawa, lengser kegawa. Barang terus ya dobi. Tadi wis dikenal macam-macam hari kita karo yang seriki saya hidup semati lah. Jadi aduh. Saya sekata sauyunan satu langkah sareng pasane lamun kita langit ya kita bumi kita lanang kita wadon iya kita supir iya lamun kita dokter kita bidan aduh wow aja bidan sih ser apa? Lalu kita dokter ya sirah wong larane rong lah oh non iya iya lalu kita urip kita ya urip. Ya urip kabeh marane lakon-lakon wadon, Sir. Lah lalu kuwi sampe urip-urip kon piye? Ya bakal kita urip sira mati. Lah ya lho. Kalau beli artinya dari anak murid mana sih mati? Jadi bahkan reser mati gendut sih murid. Bang gendut urip reser mati kan? Iya. Ah ya bahkan reser mati gendutnya mati. Mari mati kabel sama si lundam. Ah iya ya dulu. Ya wis bagian kita cuma tem. Ah menemui urip uripan dari bingung dah. Ben. Ada ya boleh sih artinya kak sekedar demikian sekedar pelayan. Jadi kalau pelayan itu maksudnya ya menunjukkan supaya supaya pelayan. Lah bahasa mukon Pak Melayu layan keting. Ya artinya jadi kalau pelayan itu maksudnya menunjuk. Yang layan itu ngertuku kalau pelayan mah. Artinya simpati kalau ngeser. Ku ari kula karo majikan iki kudu seirama. Benar. Dadi lamun jajan dahar lawen dok sampean abang-abange tentu kula putih-putihe lemser kulite. Lho. Lumayan kok ser. Dadi lamun dahar karo sate sampean dagine kula sambele lemser bitinge. Wah. Mboten gum. Pusing. Sumber negara menunggu. Aku turun meru. Nih ya artinya raja mademiku ya Prabu Utara. Enggak. Nanti daerah seberangan ini bentar. Niku kayak kayak demennya ketumblek blek. Lo kayu sekar kedaton gue. Justru gue jadi akhirnya isu milu pusing bay. Pusingnya? Ya bener teman ujar pribahasan. Pripun? Ya nutupi demen urip kaliran. Nutupi urip hati ketabu. Awal ajian azan. Ya orang. Memang Den. Memang ada soal cinta niku. Ya cinta adalah buta. Buta adalah buta kiong. Nah Den. Siapa? Sultan. Kedaton wonten kailaran Kang Mas ngantos nyusul mriki. Lih wonten kesangsian lagi sekar kedaton. Masalah apa Gusti? Pangrosan boten tetep pisan atan api boten percanten dalam perasaan sekar kedaton. Lah bukan yang boten percaya berarti lepas dari batas keimanan jenengan. Wajar rehning sekar kedaton dereng sampai terlaksana cita-cita sekar kedaton ingkang sampun meningkat sekar kedaton dewasa sapuniki nggih dereng pisan-pisan ingkang disebataken lampai dados ratu rumah tangga. Dados apa persoalannya? Kula kira ngertos. Cemburu. Gusti Ayu suka pedat. Sampun ngantos cemburu. Dari sejati ne khawatir lu bidang apa? Khawatir sekuayang tan rong kuayang sekar kedatun sampun ngarausakan bunga yang merawatas wontenipun panjenengan lepas kata nabi keng kemuliaan saking gedung silaradina sehingga saniki melaksanakan tugas saking kanjeng lama. Berarti panjenengan menghadapi neraka malam. Oh, khawatir mati. Masalah matiku hukum alam. Aja diwati-wati. Sangat jadi hukum alam kan, Mas. Manusia wenang ikhtiar. Ten, Gusti Ratu, sampun ini tidak panas, tuh dikenal pasir lah. Sedang mereka yuk, saya sadar dong. Ayo. Tahu ketinggalan. Ngantos wedus. Sebab napa? Yang widi itu gawe pungkasan. Najan manusia. Artinya najan manusia menang ikhtiar. Yo, judo pati. Pancen leres kawas. Nanging mboten semata-mata pengakuan panjenengan mekaten. Terpaksa kuwatir sekar kedaton. Sebab pun apa ingkang kaula cirasaken wau wontene sekar kedaton sampun dewasa niki inggih dereng pernah ngalami sampai terlaksana dados ratu rumah tangga. Milih semanten pilih Kang Mas Sutajaya niku sesampunipun ingkar saking Cirebon. Menanten. Nanging Kang Mas ingkang atos-atos. Pripun, pripun, pripun. Iya, angel dek. Aduh, artinya disangkai isu niki arep artinya ya maklum wong no artinya dalam halung masjid cuma senos hari wong lagi tersena makan aden jareng bahasane ya niku silah jatuh cinta itu berjutalah rasanya dipandang dibelai amboy lah niku soale sampun ngrasakaken kula dhewe. Dadi ari wong demeniku ana cecek ngene gak kaya-kaya ya demenan kula liwat. Lah sedemikian wae kayu Sekar Kedaton. Nembek mawon artine tepung sing awet jaman semanten nalika jaman setan kober. Oh. Saniki ki nembe pulih no kayu Sekar Kedaton ki nembe waras. Lah saniki dadi ditinggal malih. Iya, mati. Mapak. Jadi ki mapak perang jare kula meniki gitu tuh mapak penganten ya, Ser. Ya iya. Oh, mapak perang yang sing jelas aku lawan malih di pati. Aja isin bagian anak kula gaya dianggap be kula main ngoningon pantok sejatine Sekar Kedaton ingih khawatir sangat pilih kemawon sampun mboten ket tingali Sekar Kedaton dateng arsa sampean mangke wonten mali putri ingkang langkung ayo sumpah kula saksi langit lawan bumi itu percantan nih kula wagendut non kenapa sing sumpah wagendut ya artinya kaya nyaksini konon percayakan nih kula pira sih penyaksinya wagendut maksudnya mengatakan no kayu sambun gelisah sanajan Raden Suta artinya dialang-alang anak seribu bidadari dari kayangan oh tapi namun jodohnya kalau no kayu pasti jodoh masa burungnya sing jodoh akan wagendut kesal apan wonten sinaloka dia ya krama gopita krama krama jodoh gopita gopita pati jodoh lawan pati nih ku gedong anak konsen anak wong picek mangsa meleka konsen ay ay terkejorakan baik ya asap jodoh kita lagi batu ya gendut cabrak bae sinaloka ada peta beli sinaloka keding gendut aduh lain rongok kena ketua tirani Sekar Kedaton wayang temen tak mas ninggalaken Cirebon ninggalaken Sekar Kedaton akhirnya ketemu tarong wadon kau ya dipikirin temen-temen kone sakit bae beli waras-waras bakal mengkon selamat selamat berpisah Kang sok ayu sing percanten ketabahane Raden Suta sing percanten apa malih niki iki kula alelengser badhe teras-terasan ngincangi ya niki iki nyumponi sing ten nyumponi ya rama panjenengan niki. Napa Kang Mas Suta? Sampean prekulirian coba pirangaken kula badhe nyarios ingkang terakhir. Nah, ayo ayo. Coba. Pripun, Nok? Inarsa Suta lada yaiku kudu dadi tento lan tulada ambara bener Kamas yang pancen mekaten sekar kedaten setuju saya. Nah jaga nama baik ya keturunan Aja watir isun kekuda marang gadis lain. Sebab apa? Sun duweni, duweni dewek yaiku Nyimas Sekar Kedaton. Ngesem lan guyu iku sarana pergaulan. Anane yen katresnan ila kanggo sampeyan Nyimas Ratu Sekar Kedaton. Wajar Kang Mas. Kekeliruan-kekeliruan Sekar Kedaton mugia dadosa agunging pangapunten. Kedaton. Kula mari mengkuron selamat menikah. Pilih sampun waktu sekang Mas. Sekar Kedaton kedah mengalami kedua kali niki. Aja putus ketinggalan asa. Aja putus asa Sekar. Jantung hati. Coba ngomongin pari mesem sedikit. Benar temen Kang Mas Suta Jaya bersifat tutmurian dayani yaitu kudu bisa enggak Gusti. Dut. Nggih. Jam pira pemberangkatan itu? Lah niki kirang langkung jam 11 lebih 90 menit niki. Karena mungkin ndut ya. Eh, 90 menit tapi selesai sumpah ndut ngomongku. Wis prapat mendingan. Waktu aja diambur-ambur. Ayo, waktu ini mangkat ya mangkat. Gusti Ayu Sekar Kedaton. Ulang. Ini sedaya para pinangeran sampun rawuh. Sedaya nyiapaken perahu-perahu ingkang kangge pemberangkatan. Mila semanten nyuwun sakumi maaf kula kantun. Kang Mas. Sekar Kedaton menjurungaken aja. Jurungaken doa restu ingkang pangestu. Dadosa Kang Mas di dalam perasaan Sekar Kedaton. Boten beres kali Kang Mas. Salah pinangira. Yang seramu artinya ngetuk na banyu mata seolah-olah tetesan air mata sing ora kerasa sun ora tegel ninggal ninggal. Aduh Kang Mas sampun mai dulu dengan tangan Sekar Kedaton. Ini perasaan dengan anu nema. Ya memang saya ya Gusti Pangeran. Benar benar benar. Ari tiang demen mah selangkung. Lu selangka padani itu. Selawe apa? Selangkung. Hah? Selangkung. Nggih, selangkung. Masa selangkung? Selangkung. Pak. Coba mene dikit. Alas dua. Sebab Sekar Kedaton wis titip wagendut. Nuwun tanggung jawab kula lah. Yen wagendut sokong karo Yes. Awas, aku akan main kanjeng Rama. Ya sampun para pinangeran ini masih ditinggal kantun gula ki bandit titip omong. Ning tiang estri gula. Waduh, atir bedut. Wis tenang soal kumpul. Sing hati-hati jaga bocah. Ku bocah kau kan dibelajari sekolah sing solot. Iya. Ngaji sing pinter. Wis aja watir. Sebab gula ki mu enda-enda nih. Calon. cawul kanggo numut kula ning besok tuaiku ya mung ila anak kula. Wis sing tetep-tetep bae pikirane Dut. Are perasaan lho kula. Alah ta. Are nang nangis kok jek kagok beres ya. Tenang, tahun jalan kamu kulak. Wis. Saya akan meninggalkan kamu. Wis. Geretin. Permisi lah tap. Wis. Nggih sampun. Nangis sing kaya apa gak model yang semua diterima lan nangis sira mah. Jadi lumayan kanggo tuku anu ya. Nggih. Kanggo minum dalan ya. Suwun. Mangga sinten mali sing badhe nyukani. Langka. Langka. Sesampune gendut premios kali panjenengan para kinangeran, leser wigayan nuwun premios kini. Ser sing hati-hati ya. Nggih, mungkin sira sing yang selamat. Nggih. Isun sing ditinggal ya selamat. Nggih, paribasane ana suket lembut ning hubungan aja kana, muga-muga aja kana halangan. Iya. Nggih. Ya pula sing mangkat aja kana halangan, sing ditinggal ya pakarte aja kana aya pakarte aja kana halangan. Aduh. Iya. Wis lah, wis. Ser. Wis diperiksa ning sejroning terahu. Sampun siapan-siapan perkenalan siap sabunin para pinangeran. Nggih. Selamat tinggal. Semoga gula ingkang maju dumateng laga mlebet ning daerah matemu angsal pedamelan jaya. Singatus-atus. Hati-hati lansing tliti-tliti. Gusti. Gusti ayo sekar kedato. Kula kang. Selamat tinggal Gusti. Inggih kang. No. Selamat tinggal. Lah adalah. Wagen bu. Nun. Ya pribensi wak. Pokat lagi awak kula sing pengen ketemu kone priben nemonane wae. Ya arma surip mah balik maning ya Gedut. Nggih. Eh Gedut. Ya to. Awas kawas sing emut tetang Sekar kedato. Oh inget bae. Ser. Nun. Hati-hati Ser ning setengah laut iki. Sing sering nyebut, sing sering gedonga Ser. Priben si Dut. Hah? Aja ngaluk bae ngomong Dut. Ai priben. Yang dipikir sing saya kepikir wa gendut dirasa sing saya terasa tulis waris tak jadi ampun sering nyebut, sering sering kedonga. Iya. Ya pun gue priwen. Ya maksudnya supaya selamat. Sebab baru wong ning laut iku ning laut ora. Iya, jangan aluk, jangan jaluk kemas selamat. Lah mulane. Eh, dongane ngerti mule. Njang priwen ngono. Donga Jawa, wong Jawa dongane. Halo, nyang. Nyong, bali nyong. Heeh. Ah, bisa nyokot-nyokot ini. Iya. Nyokot baturi nyong. Tak baturi, sa kurang kurangnya ya baturi nyong. Ah, baturi nyong maning, ragat baturi nyong eh. Ragat baturi nyong ya kari baturi nyong. Eh, gemet bersih intel. Ya us kari baturi nyong maksudnya tukang sapa sih? Ya kari inyong. Kari inyong. Enak banget. Sampun denah. Betul, ada mau kenen gitu. Selamat, selamat seluun, selamat selatas lutu lutu. Ada nggak mau anak lutu? Gangguan set. Tunggu apa? Sampun anu kang sik Yeah. sejane ngono. Tobat, tobat, tobat, tobat. Selumaing bumi sekubing langit. Langkau ini bagus kayak Sekar Kedato. Yeah. Yeah. Ngerasakan tutup bumi kelawan langit tak. Iya, apapun kau. Sepot, kau timbangan mesti. Kerus liramu, tapi yang sangat mesti mangga. Yang lawan aku tutup sepila, yang tengah tutup sahur. Yang lawan tutup sepila, bumi tutup. Bengi, aku sasane girang pirang. Iya. Mikir kang kados pundi Gusti? Saiki mengkene setron. Siapaken suluk para penggawa kang ana ing matemu sing maksud ngapak pengantin wadon Sekar Kedato. Wis mangga Gusti. Karena wis pira jaman iki lan pira waktune aku menunggu ngerti. Semanten kenging kesempatan tak soko mandaliku Gus. Iya. Tak soko kawining naga manda galak lika upas. Iya. Kulikan kenging kesempatan segalak-galak aneng naga. Iya. Semanggi manggaran pas boten wanter kalus tini dawipun panjenengan di dalam kau. Inilah semanten napa engkang dados pikajengan panjenengan. Sedaya para perawa sampun siap kangge nampi perintah pun panjenengan di dalam kau. Bagus. Sepot. Siapa kena jenar kang ketinggalan? Mangga. Tongkang. Kabe. Ajaran kang kari. Mangga. Mbak Kris. Ajaran kang ketinggalan. Berangkat menuju negara serbuan nanti. Mangga kau dan. Para pengawal matemu. Kita berperhatiakan ya. Saat kalian tunggu-tunggu, kin tiba iman sari. Kita kasih supaya cancut tali wandang, lana jana asing pada ketinggalan, tumbak pedil, merim, apa maktari pengatas perang supaya disiapkan. Iki menurut perintah sari Gusti Prabu. Ayo, kami berangkat. Samudra itu Kan napa sih pula apa ngene? Wedi-wedi ndut. Saya kok masa wong pirang-pirang. Kan wong pirang-pirang cepet. Ya, saya. Wah, wong saya bukan. Wah. Jelas, Den. Kaya-kaya mah sareh ning kula niki nggunakaken layar sing putih kelawan serapal. Rupane niki pasukan atau raja Medemung badhe nyambut kula. Wah, ada berat bener iki ana bendera Atang lawan putih. Silakan, Den. Untung lamun kula digawe becik. Lamun kita digawe ala, mati ning setengah laut. Siapa sing kelangan? Ya sampun kaya mikir lah kula nyumun becak sarane sampean sing minangka dadi pahlawan kula. Priyen carane supaya aja sampe wong sanegara teka kene kene. Kon, nggih. Ya wis tak kene kene. Wis nak gawe surat. Oh, ngaten. Nah, tanda surat. Iki carane supaya surat iki kau menang. Priwen siapa sing lumo tengah surat mana teh? Tengah laut ki. Den sampean mawon kagak. Kona, nggih. Priwen sarane dibidikaken yari kula mamang sarusaha. Ah, ya wis tak ngono. Sun arep mana iki supaya surat iki kawan iki ning depan. Nggih. No. Yeah. Gusti, apa sih kok? Niki wonten teja kados andaru, Gusti. Andar. No. Wah, iki panah, Gusti. Sepro. Kok panah ana surat? Nangis tuh, Gusti, mangga. Kados dateng panjenengane. Saning panah niki nggih wonten seratipun. Yeah. Sepro. Surat nuduh surat sembarangan nih. Surat saking jemur sing maksud nyurati aku ingin nuduh surat seperti itu surat perlawanan sih. Thank you. Pas sabrang kanak ini lagi nih. Lalu kita di kanak makanya ser. Iya benar. Lalu kita di Cirebon lah sabrang kanak ini. Oh berarti makin kita nih pulau begini belum ketemu. Berarti Cirebon Cirebonnya di sabrang kanak. Oh iya. Buru-buruan mamu Cirebon. Ah saya enak ini ser. Dengan sih. Sebab di Cirebon karena ini pulau ketemu kita. Barang tentu negara ini negara sejen. Iya. Itu manusianya manusia dari sejen. Sejen. Pangannya pangannya sejen tentu. Oh, iya. Lagu hari kita ninggalan tentu mangannya segar. Nah, lagu ya iba. Iba. Kalau boleh jangan. Nah, ini sambil sambil alam. Iya. Ninggalan tentu beli nengkono misal. Beli nengkono aku tuh. Oh, sebab kini daerah ke daerah langka wibit tinggi. Tanpa ini. Iya ya. Mesti boleh jadi mangannya gak tinggi dan mangan satu orang lain. Apa kena kena? Isi surat kubri pun ikut apa merupakan ancaman apa sih tantangan lah tantangan saya peka kok mau lagi kau jemur apa saya nih kira saya lah iya benar dari terwati mau yang hukum wow mulanya kau di sekolah saat dulu kau kula maju nih medan laga kula kudu diisi pilih nih bidik kudu diisi pilih nih bidik dingin oh aja buru-buru karena ditubruk siapa sih disidiki dingin ah disidiki dingin dingin sadur aku lah maju melawan raja si medemu nah pula kudu ngalahkan si pilih mendiki wah kondisi dikit dingin si pilih apa si pilih diliki sidiki dingin kudu bilang lewe ya harus disidiki dingin lah mendiki sira setiap manusia ini gue ini kelemahan ini. Iya benar oh adanya lengser ini gak ada kelemahan encang urunin kita ada kelemahan gila lemah lengser ini bakal sambung tok tok jempol si gila ini sambung ini gitu oh ampun iya artinya serai disini bang bambret tuh licapunnya boleh sih anak gulanya taluk nih gitu pak hari gendut apa kelemahannya oh ya kelemahannya kelemahannya gendut all wrong and all right. Apa kena artinya? Wah, ada di sekolah itu. Yang cang. Artinya? Apa artinya? Kelemahan lagi itu gampang. Tapi ini ramon sedina serung di dunia gimana? Aduh, lumpuh. Aduh. Soal lagi demen, kalau aku lama cinta demen itu yang anakku lagi loh, cinta kenangan. Tapi kelingan lagi, bawa jam berenggi, pecah nembang, tolining sore, nging sore geo kan dah, sore ambil dah telat, terus dia kena mampun yang bocah. Kelingan, kita kecer, dia sara. Supaya bisa terhibur kita. Nah, iya. Hari mau konon siapa sih nyanyi yang mengatakan gendut Kedaran sungai pada kamu sungai duran Ajak gaten Kang gendut Sayang Alih-alih hilang mata deh Ayo, harapan dulu gini Hengser Hengser Ya usah apa bela Ya usah aku Hengser sinar papa Mulai kau tuh saya satu gusti senyum dalam cerpen. Mulanya kulak gara perahu layar resu warna putih karena arwah negara. Memang benar. Hari gusti senyum si rata kahal ini mendemung. Lamun setakan ini mendemung temenang raja mendemung. Bakal usah ketemu canda kan tolis sembelir. Iklan canda sih. Wah mengingat pengen walemu sama sirah sirahmu. Bulan bro. Sampai janjian pengen rasa orang. Oh dengan sinten gini ngapain gini. Mimpin mademu. Nah itu ya. Dan. Gini ke seorang Prabu Tarake. Siapa itu? Gini. Ya us Isen. Isen Sultan Jaya. Sultan Jaya. Kenalkan kawan aku Prabu Tarake. Oh Prabu Tarake. Pemimpin mademu. Ini pinggir aku Setron. Oh Setron. Aku Setron pengawal pribadi. Iya iya iya. Neng sedulnya lu mungkin wana usaha ngeri oleh tujuan isu mreng. Nah ya belum terang. Ini kayak jenis surat kang ustak. Serah kenal. Oh is mahal. Ini sih bakal surat Gusti. Surat ancaman. Oh iya iya. Dari persoalan sekretar jatuh. Nalika kalamar saya ikut dibatalkan. Dibatalkan. Apa ini bakalan ini? Ya isun sebagai bakalan. Sudah. Mengajar sih. Bisa membatalkan lamaran aku. Tidak kandel kulitnya sih. Oh. Pemimpin macam nah yang pertama-tama sumut Ambela Ambela ini ketat katas nani hati Ambela ini katas nani pikiran itu isu saja pemimpin macam ini kawan tangan negara walaupun papak baluan ini pada tarikian budi oh memang benar sumut Ambela plus Ambela iya iya pikir lupa kejana Yang panjang es tu perwira, majual lima dan lagi. Mengundi anak papan kang Edgar, tanding cuit. Insun ini tak jemput. Kawan cakar tangan kau. Sudah. Apa tu papan padu dan Orang sini dah. Lagu apa sih? Wah. Apa lagi? Kemana tu ya kemana? Tahu sendiri. Sendiri ni. Aku Masuk bro. Siapa sih? Hah? sir. Kita buka cahaya dulu. Aja kapas ya, kita kena serang, sir. Nah, ini Sakit melampau, muter-muter, tangi, dan